Panggita pasal 20. Nau pu etu aku nanggita langi bo dunia tonabu. Langi pamulana pada dunia pamulana na lipomo. Pada mana riatasi? Pada nikita kuvo ngata na gasa. Ngata Yerusalem tonabouna na naunggari jai ala tala ri suruga. Nang gayam pu ngata itu. Eva samba boti besi no pakea na gaya. Nasadia mempupea karata rongona. Pada nyepe kusuara na manggampu, ngaripika toko magau itu nanguli. Kita mo, bei-bei peto'o ala tala, no sanggani-gani ante manusia. Ia meto'o rita tongo ira, pada ira majadi todeana. Pada iamboto mo sanggani-gani ante ira, pada majadi ala tala ira. Ia boto mo membapee pura-pura ue mata ngari mata ira. Da amana Maria tau mamate. Da amana Maria tau masusa rara bara mageo. Pade da amana Maria tau majua. Sabana anu to nasayana etu naliumu. Naupu etu nanguli mo to pekatoko ri pekatoko magau. Kita mo, wei-wei aku mempakabou pengele-ngele to naria. Pada nyulina vomo ka aku. Tulisimo nuapaku tesa. Sabana tesa eimpumpu nakono. Pada na malara para saya. Pada nyulina ka aku. Nopu puramo. Aku eimo pamulana pada kau puna. Aku nompamula pada aku wau nompakau puna. Isema-sema tonabai tambolona. Karena ku waika bayangi uenggari mata ue. Tono bawai katuhua mabelo sampai rika sae-saena isema-sema badagi ira kana membaratang dari jaiku pura-pura nuapa toniuliku etu panea pada aku mo majadi alatala ira bo ira majadi anakku aga tau-tau to naeka mentuki aku baradaa non perasaya aku ante tau-tau to najaap bo kaiguna. Tau-tau tu pepatesi, tau-tau no gau salah, tau-tau tu pedoti, tau-tau nepue kapue puentanina, pade pura-pura topodawa, ira pura-pura kana rasuku riarantasi aku to najela, ante watu-watu to najela, etu mo to neulika matea karongganina. Naupu etu, narata mo sambaa malaika ngarita tongo ira pitumbaa, to nanjoko tubu-tubu ni isi, ante pitungaya pepandasa kaupuna. Nangulimo ia ka aku. Kamaimo, kana ku pupokita kaiko, boti besi tora puporongo anabimba. Pade aku ni kenina ante kuasa nosa nagasa no alatala, pakari bungu bulu tona betena bona langa. Ngari bungu bulu etu, ia nomba tujuraka ka aku, ngata nagasa tono sangaka ngata Yerusalem, na naunggari jai alatala risuruga. Ngata etu na remen pu, ante ka remen nu alatala mboto. Ka remen na damoneng gila, eva mata sinji tona suli olina. Eva vatu yaspis tona levayon pu, eva kaca tona sulim pu olina. Ngata etu vou, nita lili tembo, tona bete bona langan pu. Tembo etu na ria sampulu rongu bobana, toni katono sampulu rumba amalaika. Riboba etu naria nitulisi sanga-sanga ana Israel sampulu rumbaa tona jadi tutuan to Yahudi. Tembo bete etu patanjulapa. Sanjulapa to luongu boba. Etu mo risabinga kamatayona naria to luongu boba. Risabinga tasina naria to luongu boba. Risabinga puluna naria to luongu boba. Pada risabinga kasolona naria to luongu boba. Tembo ngata etu ni banguri bungu sampulu rongu watu pondasi. Pada ri watu pondasi etu naria ni tulisi sanga sampulu rombaa ana guru nu ana bimba. Malaika tono tesa ante aku etu nanjoko sampe kalembau toni poviang gari bulavara potomo kabete ngata etu ante tembo bobobana. Ngata etu patanjulapa, kandatena nasimbayo eva kambukuna. Malaika etu nomba tomo ngata etu, ante lembau potomo etu. kandate na ronjobu patatu kilo. Kambuku na bokalangana na simbayo ante kandate na. Malaika itu vou nomba tomo tembo ngata itu. Kabete na onompulu metere. Potomo toni pake malaika itu na simbayo eva potomo toni pake manusia. Tembo ngata itu nipoviang gari vatu-vatu tona sulimpu olina. Tonyuli vatu yaspis. Ngata etu nipo viang gari bula vapura, damu nenggila eva kaca tonalevayo. Vatu-vatu pondasi ngata etu, ni vera ante sampulu rongaya vatu, tonasulimpu olina. Songu vatu sangaya vou rambana. Vatu pamulana ni vera ante vatu yaspis, tonalusu bonalevayo eva kaca. Vatu karonguna ni vera ante vatu nilam, tonaramata eva ue nandala. Vatu katolonguna ni vera ante vatu mira tona lei. Vatu kaampana ni vera ante vatu zamrut tona ramata eva pae. Vatu kaalimana ni vera ante vatu unam tona loba na bula bona lei. Vatu kaaunona ni vera ante vatu sardis tona tua leina. Vatu kapapituna ni vera ante vatu ratna cempaka, tonanguni eva bulava. Vatu kavaluna, ni vera ante vatu beril, tonaramata eva tolu memua. Vatu kasasiona, ni vera ante vatu krisolit, tonakuni-kuni. Vatu kasampuluna, ni vera ante vatu krisopras, tonaramata eva doa loka. Vatu kasampulu saumuna, ni vera ante vatu lazuardi, tona gavu eva langi. Pade vatu kasampulu ronguna, ni vera ante vatu kecubung, tona kamumu. Pade sampulu rongu boba etu, ni poviang gari mutiara tona lusumpu. Saungu boba, saungu vo mutiara. Pade jalar yara ngata etu, ni poviang gari bula vapura. Damu nenggila eva kaca tona levayo. Da aria sapo pepue ni kita kuriara ngata etu. Sabana pue ala tala tone liunga kuasa bo ana bimba boto na jadi sapom pepue risitu. Pade ngata etu da amana non paralu reme nu eo bara reme nu vula. Sabana reme ngari jai ala tala boto tonon paka remena pade ana bimba na jadi eva poindona. Pura-pura manusia di dunia kana mulu mako riara karemena. Pade magau-magau ngari njumaumu dunia kana manggeni kakalumana ira pakariara ngata itu. Boba-boba ngata itu bate-bate nanati bea. Da antoto ni piku-piku. Sabanari ngata itu da amana maria nga vengina. Pura-pura manusia di dunia kana manggeni tanda pebila ira pade kakalumana ira mesua riara ngata itu. Tapi anu tonum pakatan toru bo tau-tau nompo via kajana bo tau-tau topodava da antoto mamala mesuari ara ngata itu. To mamala mesuari setu, aga tau-tau toni tulisi sangana reara buku katuvua nu ana bimba.